بسم الله الرحمن الرحيم. Kita lanjutkan pembacaan kutip Lamhatun An-Firaqiddalah. Disebutkan kemarin bahwa kaum muslimin terpecah menjadi beberapa kelompok. Tentunya Allah SWT menciptakan seperti ini ada hikmahnya. Apa hikmah dengan adanya perpecahan? Nah, Dabo, nggak tahu, sana ujian bagaimana? Ujian bagaimana? Hah? Naam, Osman. Ujian bagaimana maksudnya? Hah? Apa? Yang keras? Apa ya, gue ngomong apa itu? Hah? Nah iya. Diuji bagaimana? Menguji agar diketahui mana orang-orang mencari al-haq dan mana orang-orang yang mengedepankan hawa nafsu dan asabiyah. Dan sebenarnya Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menyatukan umat seluruhnya. Akan tapi diadakan ujian-ujian mana yang sebenarnya thalibul haq mencari kebenaran dan mana yang sebenarnya tidak antusias dengan kebenaran dan mana orang-orang yang mengedepankan hawa nafsu dan asabiyah. Dan dalam kita bergabung dengan kelompok-kelompok, kita tidak boleh menggampang-gampangkan. Tidak boleh menggampang-gampangkan, meremehkan, atau berbasa-basi bergabung sana-sini. Karena kenapa kita tidak boleh bergampang-gampangan? Biar enak ya, sana bisa, semua kelompok bisa. Kenapa kita tidak boleh menjamalatan? Nah, Syamsuduha, Ucap-ucapilah. Nah, Abdullah, ngomong apa itu, Abdurrahman? Memantulatkan. Taib, karena masalah bergabung, tidak bergabung, itu kaitannya dengan masalah surga dan neraka. Jadi kalian hendaknya memilih dan memilah mana kelompok yang hak, bukan asal-asalan ikut sana, ikut situ, atau mungkin bahkan ikut yang salah. Karena kaitannya dengan surga dan neraka. Nabi mengancam semua kelompok itu benar, illa wahidah. Kecuali satu saja, maka hendaknya berhati-hati. Pilih yang benar, pilih yang hak. Baik, kita lanjutkan. Ya, sebelum selanjutkan, sudah berapa hari mau saya sampaikan lupa. Untuk disampaikan yaitu kepada para tulab. Ini Abu Dzar yang ada di Surabaya, ini yang mengurus situs Darul Ilmi, menyampaikan kepada saya bahwa yang terekam di sini sekarang sudah dimuat di internet dengan situs apa Mahatibah Sunnah dan seterusnya. Di situ ada berbagai macam, termasuk lomba-lomba yang kemarin, lomba adzan, dan katanya banyak yang mendownload, ya dari mana-mana mendownload ini adzannya ada di sini, dan juga pelajaran-pelajaran. Dan mungkin juga saya harapkan nanti yang muhadharah-muhadharah ini yang baik-baik dikumpulkan dan dikirim di sana. Nanti insya Allah banyak yang pengen tahu kayak apa muhadharahnya anak-anaknya di sini. Baik. Jadi ambil yang diambil 10 yang baik-baik, yang belum baik, yang belum bisa nanti tahun kedepannya diusahakan bisa. Jangan kemarin sudah salah, besok salah lagi. Ada perbaikan-perbaikan. Baik. Lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya perpecahan ini ingin menguji manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menjadikan manusia itu satu. Huwa qadirun ala hadza, Allah mampu untuk menyatukan manusia. Lakinna hikmatahu iktadat ayyabtaliyahum biwujudi tafarruqi wal ikhtilaf. Akan tapi hikmahnya Allah menuntut dengan adanya perselisihan itu dan adanya perbedaan itu untuk menguji. Min ajli ayatamayyaza talibul haqqi min talibil hawa wa ta'assub. Agar Allah bisa mengetahui mana yang sebenarnya mencari kebenaran daripada orang-orang yang mengikuti hawa nafsu dan ta'assub. Itu hikmahnya. Dan masalah ta'assub-ta'assub seperti ini sering diulang-ulang oleh Syekh Yahya ketika di Damat. Tatkala muncul fitnah yang belakangan ini, jangan ta'assub, jangan ta'assub ya ikhwan, begitu maksudnya. Karena apa? Karena sahnya ini dari Aden, ya, dari Aden. Maka kebanyakan orang-orang Aden pada mengikuti ini sahnya dari Aden, pada mengikuti Aden. Ini nama ta'assub. Dan juga ada keturunan darah Indonesia. Karena ibunya itu dari Jawa Tengah, ibunya ini yang dari Aden ini, akhirnya orang Indonesia banyak mengikutinya. Ini ada sah dari Indonesia, ibunya dari Indonesia, akhirnya menimbulkan ta'assub. Ya, maka dinasihatkan oleh saya untuk melihat mana yang hak, mana yang batil, agar tidak ta'assub. Mungkin karena orang Aden ini dari Aden, mungkin Indonesia karena mungkin dari ada darah Indonesia dan seterusnya. Padahal permasalahannya yang ada di Damat, kemudian apa-apa yang tidak berkaitan diikutkan. Yang tadinya saya menjelaskan tentang keadaan bagaimanakah adanya gerakan-gerakan yang ada di markas Damat yang akhirnya membuat keributan, membuat perpecahan. Kemudian diingatkan oleh saya dan dijelaskan tiba-tiba dari jarak jauh dari Saudi, ya, saya buat Al-Jabiri tiba-tiba ngomong, Hajuri ngomong Madinah itu, ya, Jamiah Madinah dikatakan Hizbi Murni, nggak ada kaitannya, tiba-tiba ikut, ya, ikut terjun di situ. Akhirnya saya menjelaskan, masih bahasa yang baik, masih bahasa yang sopan. Dijelaskan ini, kasetnya masih ada. Saya enggak bicara semuanya hizbi, tapi kebanyakannya hizbi, dan masih ada salafinya. Tapi setelah disebutkan begitu enggak terima. Apa itu hajur itu tidak beradab? Hajur itu salitul lisan, lisannya pedes, lisannya tajam, dan lain sebagainya. Terus sampai akhirnya, sampai sekarang ini. Bahkan, ya, Umbat Al-Jabiri memerintahkan untuk mengusir Hajuri, turunkan saja dari kursinya. Para pengawal hendaknya bagaimana meninggalkan kepengawalannya. Penduduk Damat hendaknya tidak usah melindungi lagi. Kemudian sekarang ini bahkan mengeluarkan ucapan yang sangat mengerikan, ya, Hajar itu iblis Yaman, iblisnya negeri Yaman. Para pengikutnya itu setan-setannya. Kemudian Hajar itu just tetap diminta tobatnya, kalau enggak dibunuh saja, begitu. Ini orang heran kok begini sampai seperti ini. Karena beliau ini orangnya buta. Beliau sudah tua juga, buta. Dan di samping-sampingnya ini, itulah yang bisik-bisiki. Ketika ada bantahan, beliau enggak membaca, beliau buta. Jadi dibacakan mungkin diselip-selip apa begitu ya, dibisik-bisikkan. Akhirnya ngomong sesuai dengan bisikan-bisikan ini. Ngomongnya kakarwan, ya, dikatakan iblis, dikatakan apa namanya, pengikutnya setan. Suruh bertobat, kalau enggak dipenggal saja kepalanya. Dan padahal enggak ada ulama sampai seperti itu, ya. Kemudian muncul lagi selanjutnya. Ya, terus akhirnya berembar-embar ke sana kemari, bukan inti permasalahan yang dibahas, ya. Tapi mencari-mencari apa yang bisa untuk menjatuhkan Yahya. Yang dulu-dulu seperti katanya Allah itu di ars itu nempel atau tidak nempel, dibahas. Ditanyakan katanya ke Syekh Saleh Fauzan yang mengarang kitab ini, yang menghadirkan kitab ini, beliau mengatakan tidak perlu belajar. Ini diungkap-ungkap lagi. Padahal itu sudah ada di masa Abul Hasan, fitnah yang dahulu. Kemudian setelah ini sudah selesai, diungkap kembali sama Luqman bin Abdul. Pada sampai sekarang ini, Syekh Saleh Fauzan tidak seperti itu. Tidak suruh meninggalkan, sudah tidak usah belajar sama Hajuri. Sampai hari kemarin ketika saya datang ke Saudi, bertemu dengan Syekh Saleh Fauzan. Ketika mendengar tulab suruh keluar dari Damat, beliau menangis. Masih ada hubungan yang baik, tidak sebagaimana digambarkan di Indonesia. Wah, demikian, demikian. Pokoknya tidak, karena sudah jelek, sangat-sangat jelek. Bahkan lebih jelek daripada ini preman pasar. Baik. Wa ma zala ulama'ul ummah fi kulli zamanin wa makan yanhauna an hadha al-ikhtilaf. Dan senantiasa ulama-ulama umat ini di sepanjang zaman, di setiap tempat, mereka ini melarang dari perselisihan. Wa yusuna bitamassuki bil kitab sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam fi kutubihim alati baqiyat ba'dahum. Dan mereka para ulama ini senantiasa mewasiatkan untuk berpegang tamassuk dan kitab sunnah di kitab-kitab mereka yang masih tersisa sampai sekarang ini. Semua ulama demikian, untuk berpegang dan kitab Allah dan sunnah rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar bersatu umat ini. Bukannya didukung, ya silakan berlisih, tidak demikian. Semuanya mengharapkan agar umat ini satu dengan cara bagaimana berpegang dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah. Kalau pegangannya satu, akan bisa mengarah kepada persatuan. Akan tapi kalau pegangannya yang lain, pemahaman-pemahaman yang lain, maka tidak akan terwujud adanya persatuan umat. Bisa disebutkan oleh beliau, kitab-kitab diantaranya para pendahulu kita yang senantiasa menganjurkan untuk berpegang dengan kitabullah, melarang perselisihan. Tajiduna fi kitab Sahih Bukhari. Di Sahih Bukhari juga ada contohnya. Kitabul I'tisam bil kitab wa sunnah. Ada judulnya seperti itu. Menunjukkan ini pesan, wasiat para ulama yang ditulis dalam kitab-kitab. Tajiduna fi kutubil aqaid. Kalian dapatkan di kitab-kitab akidah, Zikra al-Firaqil Halikah. Di situ disebutkan kelompok-kelompok yang binasa. Wa Zikra al-Firaqi an-Najiyah. Dan disebutkan juga kelompok-kelompok yang selamat. Disebutkan juga kelompok yang selamat. Ada kelompok-kelompok yang binasa, ada kelompok yang selamat. Di kitab akidah banyak, kitab-kitab akidah. Wa aqrabu shay'in lakum syarh at-tahawiyah wa hiya baina aydikum al'an. Dan yang dekat itu syarah tahawiyah yang kita pelajari juga, yang sekarang di tengah-tengah kalian. Wal gharadu min hadza bayan al-hakim min batil. Apa tujuan para ulama senantiasa menulis-nulis seperti itu? Tujuannya untuk menjelaskan al-haq dari yang batil. Idza waqa'a ma akhbara bihi sallallahu alaihi wasallam natafarruqi wal ikhtilaf. Jika nantinya terjadi sebagaimana yang dikabarkan Nabi dari perselisihan dan tafarruq. Di masa Imam Bukhari sudah ada perpecahan, yaitu dengan munculnya fitnah khalqil Quran, Al-Quran itu makhluk. Sudah pecah, karena ini sudah enggak sama, akhirnya pecah. Imam Bukhari juga terkena imbasnya. Beliau dituduh sebagai apa? Mengatakan Quran makhluk. Sampai beliau ini ya terkena hajar. Fal wajibu an na'mala bima awsana bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib bagi kita untuk mengamalkan wasiat Rasulullah SAW. Apa wasiat beliau? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidina min ba'di. Wajib bagi kalian memegang sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin setelahku. Supaya kita selamat berpegang dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Agar kita ini tetap selamat, tetap bersatu dengan cara demikian. Kalau mungkin kelompok-kelompok yang lain, saya juga kitab dan sunnah. Betul. Tapi pemahamannya dipahami sendiri-sendiri. Ini akan sama kembalinya, perpecahan lagi. Kalau dipahami sendiri-sendiri, akhirnya berpemahaman yang bermacam-macam. Bagaimanakah Nabi memahami, bahkan para sahabat memahami, demikian supaya tetap satu umat ini. La najata min hadzal khatar. Tidak ada yang selamat dari bahaya ini, perpecahan, illa bitamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, kecuali berpegang dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tahsabanna hadzal amra yahsulu bisuhulah. Jangan kamu sangka. Jangan sekali-kali kamu sangka permasalahan ini mudah. Untuk menyatukan umat ini tidak gampang. Labudda ayyakuna fi masyaqqah, mesti ada satu hal yang berat. Lakin yahtaju ila sabrin wa sabat, tapi butuh sabar, butuh sabat. Wa illa fa inna tamassuka bil haqqi khususan fi akhir zaman sayu'anil masyaq wa yakunul qabid ala dinihi kal qabid al jamar kama sahha anin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Berpegang dengan kitabullah, berpegang dengan al-haq, terkhusus di akhir zaman ini, akan mendapatkan masak, yaitu kesusahan, keberatan. Dan orang yang berpegang dengan agama ini, seperti orang berpegang dengan bara api. Sebagaimana Sahih dari Rasulullah SAW, dari hadis Anas bin Malik, qala Rasulullah SAW, ya'ti ala nasi zamanun, akan datang kepada manusia satu zaman. As-sabiru fihim ala dinhi kalqabid al-jamar. Orang yang sabar dari mereka di akhir zaman itu dengan agamanya seperti orang yang megang bara api. Wal mutamassikuna bi sunnati rasul, bi sunnatir rasul sallam, wasairuna ala manhajil salaf, yakununa ghuraba fi akhir zaman. Dan juga orang yang berpegang dengan sunnah Rasulullah, selain tadi kayak megang bara api, juga orang berpegang dengan sunnah Rasulullah SAW dan berjalan di atas manhajnya salaf, akan menjadi orang-orang yang ghuraba, orang-orang yang asing di akhir zaman ini. Kama akhbara bidzalika Rasulullah SAW, sebagaimana yang diberitahukan oleh Nabi SAW, fatuba lil ghuraba, maka amat bahagia, maka bahagia orang yang asing. Alladzina yuslihuna ma'asadun nas mim ba'di min sunnati, yaitu orang-orang yang memperbaiki apa yang manusia telah rusak setelahku nanti, caranya dengan memperbaiki dengan sunnahku. Jadi sekarang ini kita ini asing, di sebagian tempat. Ya kalau dulu tahun-tahun 90-an kita ini pakai jubah ini masih asing karena sudah berubah. Bahkan juga di sekolah-sekolahan saja orang pakai jilbab, ya perempuan pakai jilbab dulu-dulu itu dikeluarkan dari sekolahan. Kemudian terus berkembang, sekarang boleh. Kemudian juga masalah jubah. Dulu orang asing, orang pakai jubah dibilang ini pakai rok, ya. Orang pakai cadar, misalnya pergi kemana ke jalan dibilang ini ninja, asing. Paling agamanya apa? Islam. Tapi enggak pernah belajar, sih enggak tahu. Betul-betul asing di tengah-tengah manusia. Dan juga di tempat-tempat yang lain yang mungkin jauh tidak pernah terjamah dakwah salafiyah, lebih asing lagi. Mungkin orang pakai jubah dilihatin terus ya, dari jalan sampai ujung, dilihat terus. Orang pakai cadar juga demikian. Begitu asingnya. Maka kalian, ini seperti, ini keadaannya. Maka jangan kalian yang jadi santri-santri, ya, sudah tahu sunnah, tambah pengennya yang enggak-enggak. Sudah tahu ini pakaian sunnah, kita ini hidup di akhir zaman, ahlu sunnah, asing, pakaian asing, dan juga ibadahnya asing. Kalau kalian seperti orang awam, ya, nanti kalau pulang pakai celana jin, ini orang enggak paham sama sekali maksud apa kalian belajar di sini. Sudah tahu bagaimanakah ini pakai imamah kalau aswah, pulang pakai topi, ya. Ini orang enggak paham sama sekali. Jadi kalian harus ingat-ingat yang muda-muda, ya. Jangan mengikuti gaya-gaya orang-orang kufar. Kalian ini ahlussunnah. Jangan kalah seperti orang Kristen. Orang Kristen kemana-mana pakai salib, ya kan? Kalian pakai jubah, ah saya malu. Ini mental kalian itu ciut seperti ini, ya. Kalau dibilang mental tempe seperti itu. Jadi asing di akhir umat ini seperti megang bara api. Dan dipuji oleh Nabi orang-orang yang asing seperti ini. Kalian perbaiki keadaan umat dengan sunnahnya. Wa fi riwayatin alladzina yasluhuna idza fasadan nas. Orang-orang yang asing ini memperbaiki keadaan tatkala manusia rusak. Orang yang kenal sunnah, kalian mengenal apa? Pakainya sunnah. Ibadahnya dengan sunnah, menjauh dari bid'ah. Ini perbaiki keadaan. Walaupun kalian mungkin tidak bisa ceramah misalnya, atau masih baru-baru. Kalian mungkin hanya sekedar secara pakaian saja mengamalkan sunnah. Dengan demikian orang menimbangnya, walaupun kalian tidak dakwah, pernah melihat. Akhirnya anak-anak selanjutnya di kampung halaman kalian, pernah ada kalian pernah menakan jubah, akhirnya orang, oh sudah biasa. Nah kalau kalian gak punya nyali pakai jubah, begitu nanti generasi setelahnya asing lagi, anak-anak kalian akan asing pakai jubah. Kalau sudah mulai sesaat, oh biasa, biasa. Nah dulu di sini juga begitu asing, lama-lama sudah biasa di sini. Orang ke sawah pakai gamis, orang mandikan sapi pakai gamis, ini di sini biasa. Jadi jangan kayak ustaz-ustaz yang bagaimana, pakaian seperti pakaian biasa saja, ya. Ngaji pakai kaos, ini ustaznya ini, ya. Pakai baju batik, ya. Prinsipnya kayak Sunan Kalijogo. Jadi orang Jawa itu kan pakai blangkon, sehingga kalau ngisi kemana-mana pakai blangkon, bukan pakai ini, ya. Topi nasional. Fahala yahtaju lal ilmi awalan. Maka yang pertama dibutuhkan ilmu. Kalau kalian seperti ini, kalau kalian enggak memiliki kekuatan ilmu, nanti futur, nanti bagaimana lemah, menghadapi syubhat sudah pudar. Dibutuhkan ilmu yang pertama. Ilmu apa? Bi kitabillahi wa sunnati rasulullah sallam. Ilmu ini yang pertama. Ilmu kitabullah dan sunnah sallam. Di sini diajarkan kitabullah, kalian disuruh menghafal, menghafal sunnah. Wal ilmi bimanhaj salaf as-salih wa makanu alaihi, dan ilmu tentang manhaj salaf. Maksud di sini juga demikian. Bagaimana para pendahulu kita? Tidak seperti tempat-tempat yang lainnya. Dan apa yang dipegangi para salaf? Wa tahtaju tamassuku bihadza ila sabrin ala ma yalhaqu al-insan min al-adha fi dzalik. Dan dibutuhkan tamassuk seperti ini, butuh sabar. Dan apa yang akan dapatkan dari gangguan manusia? Walidzalika yaqulu subhanahu wa ta'ala wal 'asri Innal insana fi khus illa alladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dalam ayat ini Allah mengatakan tawassaw bis sabr, suruh sabar, saling nasihati dan kesabaran. Hal yadullu ala annahum sayulakuna masaqqatan fi imanihim wa amalihim, karena nantinya ini menunjukkan nantinya mereka ini akan mendapatkan kesukaran dalam iman mereka, keberatan dalam amalan mereka. Wa tawasihim bil haq, dan saling menasihati dalam kebenaran. Kenapa? Sayulakuna anatan minan nas, karena akan mendapatkan kesusahan dari manusia ketika dinasihati al-haq menantang. Butuh sabar megang al-haq ini. Walau man minan nasi wa tawbihan, celaan, penjelekan dari manusia. Waqat ulakuna tahdidan, bahkan kadang mendapatkan ancaman. Aqat yaku yulakuna qatlan wa durban, bahkan mendapatkan ancaman untuk dibunuh, dibunuh atau dipukul. Walakin yasbirun, akan tapi hendaknya bersabar. Orang akhir zaman ini memegangi sunnah Rasulullah, madamu al-haq, selama dia di atas al-haq. Yasbirun al-haqi wasbitun alaih, sabar di atas kebenaran dan sabat di atas kebenaran. Wa idza tabayyana lahum annam ala syai'in al-khata', yarji'una al-shawab. Kalau jelas bagi mereka ada kesalahan, sesuatu dari kesalahan, kembali kepada yang benar. Li'annahu hadafum, itulah yang dicari tujuannya, kebenaran. Laqad hadatsa at-tafarruq fi waqtin bakir wa nahnu fi hadhil muhadarah sanatakallamu an arba'i firaqin hiya usul firaq takriban. Dan telah terjadi perpecahan di waktu yang dahulu, dan kita dalam muhadarah ini, kata Syekh, akan berbicara empat kelompok saja. Yang disebutkan di sini empat kelompok, yaitu kelompok Qadariyah yang pertama, yang kedua kelompok Khawarij, yang ketiga kelompok Syiah, dan yang keempat kelompok Jahmiyah. Dan masih ada kelompok-kelompok yang lainnya, karena ini sifatnya sekilas pandang, secara cepat, tidak mencakup semua kelompok-kelompok. Bahkan kelompok itu kalau kita pelajari lebih dari ini, sekian banyak kelompok-kelompok, apalagi negeri kita ini, yang demokrasi, yang bebas, apa saja boleh, sehingga tambah banyak lagi kelompok-kelompok. Taib, natafillahuna.